Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Qudzifillah, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan nikmat yang sangat agung yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat duduk di majlis ilmu, di majlis Ahlus Sunnah. Yang mana di tempat tersebut kita mendengarkan qala Allah dan qala Rasul, yang tentunya di atas manhaj salaf dengan bimbingan para ulama. Belum lama ini kita dikejutkan dengan kabar yang menyedihkan, dan sebenarnya ini merupakan ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita, supaya kita semakin bersyukur terhadap nikmat di atas sunnah. Belum lama ini Hani bin Biraik, yang dulu bersama kita mendakwakan sunnah, nah, membantah bid'ah, memerangi Houthi bersama Ahlus Sunnah, kini saat ini telah tergelincir dan menyimpang, dan para ulama telah berlepas diri dari manhajnya yang dia melakukan demonstrasi melawan pemerintah Islam, pemerintah Yaman. Dan itu sudah sampai kepada masyayikh, nasihat, dan bahkan Syekh Ubaid telah berbaro'ah, berlepas diri dari manhaj al-khabis, manhajnya yang buruk, yang busuk. Ala bil fitnati saqatu, ketahuilah mereka di dalam fitnah berjatuhan. Yang satu di fitnah atau yang satu diuji dengan fitnah dunia. Yang satu diuji dengan fitnah syuhrah, yang satu diuji dengan fitnah kedudukan, di antaranya ini. Nah, dan subhanallah, dijadikannya ilmunya itu sebagai tameng atas kebatilan-kebatilannya. Seperti omongannya, saya tidak ridha kalian mencela Syekh Ubaid, yang mana Syekh Ubaid ini telah mentahdirnya. Seolah-olah dia ini apa? Seolah-olah dia ini tawaduk, seolah-olah dia ini berada di atas kebenaran dan bersabar terhadap tahdirannya. Memberikan talbis. Nah, walaupun kita berharap sebagai ahlu sunnah mengharapkan dia taubat, menyatakan taubatnya, rujuknya dari kesalahan dia, ini ibrah bagi kita. Kalau dibandingkan ilmu, siapa kita? Tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah menjaga nikmat ini. Tidak jadikan nikmat di atas sunnah ini sebagai main-main, sebagai perkara asal-asalan. Tidak. Jadikan perkara nomor satu. Urusan yang lain jangan menghalangi urusan yang ini. Kenapa? Ketika kita zagu, kita berpaling, azagallahu qulubahum, Allah palingkan hati mereka. Ketika kita berpaling, maka Allah akan palingkan. Dijaga dengan benar, dengan mengikuti taklim, mengikuti daurah. Nah, karena dengan taklim ini iman kita terus dipupuk, terus bertambah ilmu kita. Selain itu, ukhuwah kita semakin dekat dengan ikhwah, kedekatan kita dengan ikhwah semakin erat. Jangan sampai urusan pribadi tidak cocok dengan perasaannya, ini menjadikan dia melempar nikmat ini, mencampakkan nikmat di atas sunnah, meninggalkan taklim. Subhanallah, merugi sekali dia. Rugi wallahi. Sekian miliar manusia, Allah pilih hanya beberapa orang saja yang bisa mengenal, yang bisa mendapatkan nikmat mengenal sunnah. Silakan lihat di Indonesia, berapa kaum muslimin Apakah ahlus sunnah ini mayoritas? Kecil, sangat kecil, sangat sedikit sekali. Nah, menunjukkan ini berharga saja, sangat berharga. Tiba-tiba ada orang yang sudah berada di atas hidayah mencampakkannya, meremehkannya. Ya Allah, kenapa? Urusan pribadi, urusan gak enak, orang sungkan dan seterusnya. Nah, mendahulukan perasaannya ini pelajaran bagi kita. Adapun pelajaran bagi para tokoh-tokoh bagi al-sunnah, jadi antaranya adalah jangan sampai nikmat ini ditukar dengan syuhrah, keinginan terkenal, sehingga keinginan terkenal ini mengalahkan manhaj. Atau kedudukan seperti tadi, keadaan Hani bin Birai, Allah musta'an. Para ulama sudah banyak berbicara tentang dia. Walaupun kita masih berharap kembali dan bertobat, yang paling penting ini adalah ibrah, pelajaran bagi kita, ikhwah. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Minta kepada Allah ketika sujud, di waktu-waktu mustajab. Nikmat ya ikhwah. Duduk di majlis ilmu, majlis ahlu sunnah, nikmat. Tidak dijadikan seperti orang-orang yang kebingungan, tidak terarah hidupnya. Di antara mereka bahkan mengikuti arus orang-orang kafir. Sampai loyalitas mereka ini kepada orang-orang kafir. Sampai mereka ini pecah disebabkan orang kafir. Tidak lama ini kita disuguhkan dengan apa, fenomena Ahok yang subhanallah, banyak para tokoh-tokoh Islam bahkan kaum muslimin simpatinya bukan simpati karena pribadinya, tetapi kasusnya ini kasus kekufuran. Kasus kekufuran. Belum ditambah lagi loyalitasnya kepada orang kafir. Subhanallah. Bingung mereka, bingung. Gak terarah. Yang satu kelompok lagi yang bayi buta, gak jelas, demo dan seterusnya. Hidup mereka tidak terarah. Kita nikmat, alhamdulillah, dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, dibimbing para ulama, bagaimana sikap kita. Namanya ikhwan, ingatkan hal ini. Terkadang manusia ini lupa bahwa yang dia alami ini adalah nikmat. Dia tidak merasa ini adalah nikmat. Maka ini ana ingatkan untuk ana pribadi dan antum semua, syukur nikmat yang agung ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuai permintaan dari panitia, pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya juga, insyaallah kita akan membahas kitab Siyam sebagai pembekalan kita menyongsong bulan Ramadan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Yang insyaallah kita akan membaca sebagian dari ringkasan atau ada risalah ringkasan kitab Siyam dari Syarhul Mumti, kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Utsaimin. Walaupun tidak kita baca seluruhnya. Puasa secara bahasa yaitu imsakun, yang artinya menahan. Adapun secara syar'i sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti', at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sa'iril muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Itu satu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menahan makan dan minum dan seluruh perkara yang membatalkan dari terbit fajar, yaitu fajar shadiq ya, dalam kurung fajar shadiq. Sampai terbenamnya matahari. Fajar shadiq itu ya mudahnya itu waktu subuh. Itu fajar shadiq. Karena fajar ini ada dua, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu cahayanya ke atas. Cahayanya ke atas semakin lama semakin hilang dan gelap. Adapun fajar shadiq itu cahayanya muncul di ufuk secara apa? Horizontal. Semakin lama semakin terang. Semakin lama semakin terang. Itu fajar shadiq. Nah, yang dimaksud di sini fajar adalah fajar shadiq. Kemudian ucapannya at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah dengan menahan makan dan minum. Jadi ini penting beribadah beribadah kepada Allah dengan menahan makan dan minum. Kalau seorang menahan makan dan minum tetapi tidak ada niatan ibadah, maka tidak termasuk ibadah puasa. Tidak termasuk ibadah puasa. Karena perlu niatan. Seperti halnya orang memakai celana ngatung atau pakai celana yang setengah betis. Maka ketika tidak ada niatan untuk ibadah, tidak berpahala. Tidak berpahala. Ya, seperti halnya anak-anak sekolah sekarang celananya yang ngatung itu, tidak ada berpahala. Bahkan mungkin dapat dosa karena tasyabbuh bil kufar atau tasyabbuh bil fusar, menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai orang-orang fasik. Berbeda dengan seorang yang memotong celananya atau menggunakan celana di atas mata kaki ta'abbud sebagai bentuk ibadah, imtisalan li amrillah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, ini menjadi pahala. Menjadi pahala. Wasairil muftirat, dan seluruh perkara yang membatalkan. Seluruh perkara yang membatalkan yang insyaAllah akan kita jelaskan nanti. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Yang sebelumnya seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, yang dahulu itu seseorang apabila berpuasa kemudian dia salat atamah, yaitu salat isya, kemudian dia tertidur, maka diharamkan bagi dia makan, minum, dan jima sampai maghrib kembali, terbenam matahari lagi. Dan ini disebutkan pada tafsir ayat waqulu washrabu, yang para ulama di antara mereka menyebutkan salah satu asbabun nuzul, salah satu sebab diturunkannya waqulu washrabu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana, dan seterusnya. Itu ada seorang sahabat yang dia pekerja keras berpuasa. Hal ini menunjukkan bahwasanya kerja keras itu bukanlah satu udur seorang tidak berpuasa. Ya, bukan udur. Nanti akan kita jelaskan beberapa udur puasa. Ada dua jenis. Ketika dia mendapatkan kerjaan yang keras, dia cari kerjaan yang lain. Cari kerjaan yang lain. Nah, kemudian pas waktu maghrib dia datang ke rumahnya meminta makanan, ternyata belum ada makanan. untuk berbuka. Akhirnya istrinya mencari makanan dulu. Karena capek, tertidurlah dia. Tertidur. Seperti tadi disebutkan bahwasanya apabila sudah tertidur, maka tidak boleh makan lagi. Sudah sampai maghrib kembali. Akhirnya di saat hari berikutnya dia jatuh pingsan karena tidak kuat. Sudah capek, belum berbuka, menunjukkan kondisi para sahabat ya, kondisi ekonomi mereka. Kan tetapi mereka ini menjadi orang-orang mulia. Nah. Akhirnya turun waqulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, sampai jelas kepadamu yaitu waktu fajar. Jadi waqulu washrabu, makanlah dan minumlah dari maghrib ini, dari terbenam matahari sampai apa? Waktu fajar. Bebas. Summa atimu siyama ila layl. Kemudian setelah dari apa? Dari fajar ini, atimu siyam ila layl. Sempurnakan puasa sampai malam. Maksudnya sampai ghurub syams, terbenam matahari. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Jadi asalnya seperti itu. Asalnya seperti itu. Kemudian sebelum diwajibkan puasa Ramadan, ada puasa yang diwajibkan sebelumnya, yaitu puasa Asyura. Seperti disebutkan dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Anna Quraisyan kanat tasumu yawma Asyura fil jahiliyah, summa amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furida Ramadan. Wa qala man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a afthar. Kata Aisyah bahwasanya orang-orang Quraisy, mereka ini berpuasa Asyura di waktu jahiliyah, di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk berpuasa Asyura karena merasa lebih berhak untuk melakukan puasa ini. Maka para sahabat pun berpuasa karena diperintahkan. Perintahkan di sini artinya wajib. Perintahkan untuk berpuasa Asyura. Kemudian ketika datang puasa atau kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, barang siapa yang ingin berpuasa, maksudnya puasa Asyura, silakan, dan barang siapa yang tidak mau, tidak apa-apa. Menunjukkan menjadi sunnah hukumnya. Hukumnya menjadi sunnah. Yang dahulunya wajib menjadi sunnah. Kemudian puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua dari hijrah. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka diwajibkan puasa. Kutiba alaikum syiyam, yaitu di tahun kedua dari hijrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Sebelum melanjutkan dengan perincian tentang puasa Ramadan, puasa di dalam Islam ini terbagi dua. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Yang diperintahkan ada dua, ada yang wajib, ada yang wajib, dan ini ada tiga. Puasa Ramadan, puasa kafarah, yang ketiganya puasa nadar. Ini yang wajib. Puasa Ramadan, puasa kafarah, misalnya kafarat ya, puasa kafarah, dan puasa nadar. Puasa Ramadan insya Allah akan kita jelaskan. Puasa kafarah yaitu ketika seorang melanggar sumpahnya. Misalkan dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan masuk rumahnya si fulan. Tiba-tiba dia melanggar sumpahnya, maka dia wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Puasa kafarah. Atau memberi makan, atau puasa nadar. Yang ketiga puasa nadar, dia bernadar, kalau saya berhasil saya akan berpuasa 3 hari. Maka puasa ini wajib, wajib dia kerjakan. Itu yang hukumnya wajib ya. Ada lagi yang diperintahkan itu hukumnya sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud. Kemudian yang kedua adalah puasa yang dilarang. Yang pertama bersifat haram, hukumnya haram, seperti puasa di hari Id. Ya, puasa di hari Id, Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Atau puasa di hari Tasyrik. Jadi Tasyrik bagi yang tidak haji. Hari Tasyrik ini hari apa? Dari bulan Dzulhijjah ya. Seapa? 11, 12, 13. Dari bulan Dzulhijjah. Yang keduanya bersifat karahah, makruh. Makruh dia melakukan puasa di waktu itu. Seperti puasa menyendiri hari Sabtu. Puasa menyendiri di hari Sabtu. Walaupun ada yang mengatakan haram, tapi Allah Ta'ala alam yang radih adalah makruh. Kemudian yang berikutnya adalah kapan puasa Ramadan ini diwajibkan? Yaitu dengan salah satu dari ketentuan ini. Yang pertama, ru'yatul hilal. Yang pertama, ru'yatul hilal. Melihat hilal. Terlihatnya hilal. Hilal ini bulan sabit. Ya. Dan hilal ini muncul pada tanggal 29 dari bulan Hijriah. Kalau misalkan Ramadan berarti 29 Syaban. Di sore hari menjelang malam atau menjelang maghrib. Di saat-saat itu. Dan hilal tanggal 1 itu, itu munculnya sebentar. Tidak lama. Tidak kayak seperti bulan yang muncul di atas itu lama nanti hilang. Inilah, ini sebentar, hanya beberapa detik. Dan hanya beberapa derajat saja. Maka membutuhkan orang yang jeli matanya, yang qawiyul basar, yang pandangannya tajam. Ya. Membutuhkan orang yang pandangannya tajam. Karena itu terjadi hanya sebentar. Itu hilal. Setelah itu apa? Setelah beberapa detik dia tenggelam lagi. Nanti tanggal 2 baru agak lama. Muncul lebih besar, agak lama. Tanggal 3 lebih besar lagi, bulan sabitnya lebih lama lagi. 4, 5 dan seterusnya makin lama sampai bulan purnama. Kemudian turun mengecil lagi. Mengecil kembali. Itu yang pertama ya. Dengan melihat hilal. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Qur'an. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah. Yaitu melihat hilal. Berkata Syekhul Utsaimin, wa 'ulima minhu annahu la yajibu shaumu bi muqtadal hisab. Dan diketahui darinya, yaitu dari ayat tadi, keterangan tadi, bahwasanya tidak wajib berpuasa berdasarkan hisab. Nah, berdasarkan hisab hitungan. Hisab itu jadi menghitung, ada rumusnya. Ada rumusnya, menghitung bulan, dihitung sehingga tahun ini bulan Ramadannya muncul bulannya ini, ya muncul bulannya ini pada jam, misalkan jam 5 lewat 55 menit sekian detik, itu hitungannya. dan ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Tetapi kata Syekh Utsaimin, tidak wajib berpuasa berdasarkan hitungan, berdasarkan hisab. Bahkan kata beliau, falau qarrara ulama ul hisab anna lailata min ramadhan walakinnahum lam yarau al-hilal fa innahu la yusam. Andaikan ulama hisab ini menetapkan bahwasanya malam tersebut adalah malam Ramadan, tanggal 1 Ramadan, akan tetapi mereka ini tidak melihat hilal, mereka tidak melihat hilal, tetapi mereka sudah menghitung ini adalah Ramadan dah, sudah masuk Ramadan, tetapi mereka tidak melihat hilal, fa innahu la yusam, maka tidak boleh berpuasa. Li'anna syar'a 'allaqa hadzal hukm bi'amrin mahsusin wa huwa ar-ru'yah. Karena syariat ini mengaitkan hukum puasa itu dengan perkara yang mahsus, dengan perkara yang konkret, yaitu melihat. Bukan hitungan. Ya, bukan hitungan. Jadi tidak boleh berdasarkan hitungan. Walaupun kita sekarang sudah alhamdulillah ya, tidak perlu repot. Nah, pemerintah kita sudah melaksanakan apa? Ru'yah sunnah ini. Sudah melaksanakan sunnah ini. Ru'yah di mana-mana. Ya, di mana-mana. Dan sunnah, bukan sunnahnya, dan ru'yah ini, ru'yatul hilal ini adalah dengan mata telanjang, dengan tidak menggunakan alat. Itu yang di apa, yang terdapat di dalam syariat itu seperti itu. Hal ini supaya tidak apa, tidak memberikan beban, ya, taklif yang berat, masyaqqah, kesulitan. Jadi yang ada dalam syariat itu memandang atau melihat dengan mata biasa, tanpa alat. Pandang dengan tanpa alat. Sehingga tidak ada takalluf ketika apa? Tidak terlihat, ya sudah. Berarti nanti ini yang kedua, cara yang kedua, yaitu digenapkan. Digenapkan bulan Sya'bannya. Jadi 30 hari. Lalu boleh tidak menggunakan alat? Saya Simon mengatakan boleh. Boleh, tetapi bukan menjadikan hal tersebut sebagai patokan. Ya, tidak menjadikan hal tersebut sebagai patokan. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kapan ini terjadi? Ketika hilal itu tidak terlihat. Ketika hilal itu tidak terlihat, maka disempurnakan 30 hari. Misalkan tadi sore tanggal 29 Sya'ban. Lewat maghrib itu sudah masuk imma tanggal 30 wa imma tanggal 1. Ya. Karena hijriah itu mulainya itu dari maghrib. Berbeda dengan syamsiah atau masehi dari jam 00. Kalau ini dari maghrib. Ya. Makanya hitungan akikah itu dari hitungan hijriah ya. Harinya. Paham? Jadi kalau misalkan setelah maghrib lahirnya, Berarti sudah masuk hari apa? Hari yang berikutnya. Kalau misalkan akhirnya sekarang, berarti sudah masuk hari apa? Hari Selasa. Dihitung dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah gitu. Sampai ke 7 hari. Yaitu disempurnakan 30 hari. Jadi ketika kalau sore tadi 29 Sya'ban, malam mau maghrib ini tidak terlihat hilalnya. Kalau sudah malam sudah enggak ada, sudah. Jadi harapannya tadi di sore tadi yang detik-detik itu menjelang maghrib, di situ akan muncul hilalnya itu. Dan itu tidak lama. Setelah itu sudah lewat. Ketika di situ di detik-detik tersebut atau di menit-menit tersebut tidak terlihat, maka disempurnakan Sya'bannya 30 hari. Jadi malamnya ini masih bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Tanggal 30. Tanggal 30. Walaupun dalam keadaan terang. Ya. Jangan dikira tidak terlihat itu kalau mendung saja atau kabut atau banyak pasir apa badai misalkan. Tidak, hatta kalau misalkan terang tetapi tidak terlihat sudah disempurnakan 30. Kan dalam ayatnya seperti itu. Idza ra'aytumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah. Mafhumnya apabila tidak terlihat, tidak berpuasa. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah, jadi puasa tadi wajib dengan dua ketentuan. Pertama ru'yatul hilal, yang kedua yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Kemudian yang berikutnya adalah diwajibkan puasa Ramadan dengan melihatnya seorang yang adil hilal tersebut. Jadi cukup satu orang, ya, cukup satu orang yang adil melihat hilal itu sudah mencukupi bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Yang makna adil di sini bukan adil orangnya yang biasa bagi rata-rata, apa bagi dengan rata gitu ya, bukan. Tapi yang maksud adil di sini adalah orang yang menjauhi dosa besar, tidak terus-menerus di atas dosa kecil, apalagi melakukan kebid'ahan, ya. Itu orang yang adil, ya, dalam hal ini. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bahwasanya manusia atau para sahabat mereka menunggu hilal. Tetapi tidak ada di antara mereka yang melihat kecuali Abdullah bin Umar. Kemudian dia datang kepada Rasulullah mengakhbarkannya. Sesungguhnya aku telah melihat hilal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. ini untuk masuk bulan Ramadan, cukup satu. Tetapi untuk berbuka, untuk menentukan Syawal, berbuka di sini adalah bukan berbuka maghrib ya, tetapi berbuka puasa dari Ramadan, yaitu menentukan bulan Syawal ini harus dua orang. Ini harus dua orang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah dan juga yang lainnya. Dari kitab atau tulisan Risalah Umar di situ tersebut, faida ra'aitumul hilala min awwalin nahar fala tuftiru hatta yashhadu syahidani fala tuftiru hatta yashhadu syahidani. Apabila kalian melihat hilal di siang hari, maksudnya siang hari itu dia melihatnya kemarin, terus ada berita. Jadi orang ini masih berpuasa, di pagi hari ini masih berpuasa. Terus tiba-tiba ada kabar, bahwasanya kemarin itu terlihat hilal. Hilal apa? Hilal Syawal. Kata beliau, fala tuftiru, janganlah kalian berbuka, hatta yashhadu syahidan, sampai bersaksi dua saksi. Apabila bersaksi dua saksi, maka sudah berbuka. Berarti itu idul fitri. Nah, itu idul fitri. Bukan bulan Ramadan lagi. Kemudian bagaimana apabila seseorang yang melihat hilal Ramadan atau hilal Syawal, kemudian persaksiannya ini ditolak, tidak diterima, apa yang harus dia lakukan? Terjadi khilaf di antara ulama yang dirujukkan oleh Syekh Utsaimin, yaitu dia berpuasa secara diam, yaitu ketika melihat hilal Ramadan dia berpuasa walaupun yang lain belum berpuasa, dia berpuasa karena dia sudah melihat hilal. Tetapi ketika berbuka, dia wajib mengikuti jamaah kaum muslimin. sehingga dia berpuasa 30 hari. Ya, berpuasa 30 hari. Jadi berpuasa bersama berbuka bersama kaum muslimin, itu yang diriwayatkan oleh Syekh Utsaimin. Nah. Kemudian kepada siapakah diwajibkan kepada seorang muslim kemudian baligh, akil, berakal, tidak gila, dan qadir, mampu. Kalimat mampu ini dikeluarkan atau dikecualikan yang tidak mampu. Dalam penelitian, yang tidak mampu ini terbagi dua. Yang pertama, kelemahan atau ketidakmampuan itu bersifat tarikh, bersifat datang sementara. Ya, datang sementara. Seperti penyakit-penyakit yang datang kadang-kadang, terkena demam, ya. Terus misalnya itu tarikh. Yang kedua, ketidakmampuan atau uzurnya ini daiman, terus-menerus. Daiman, terus-menerus. Adapun yang pertama, yang tarikh tadi, yang bersifat tidak terus-menerus, kadang-kadang, itu seperti disebutkan dalam ayat, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa keadaannya sakit atau berada di atas berada dalam perjalanan, maka diganti dengan hari yang lain. Di sini menunjukkan bahwasanya apabila udurnya tersebut ini termasuk udur yang tarikh, udur yang datang tidak terus menerus, hanya terkadang saja, maka bagi dia harus mengqadahnya di hari yang lain. Ya, mengqadahnya di hari yang lain. Jadi selama udurnya ini adalah tarikh, udurnya ini terkadang datang, nanti hilang, nanti datang, nanti hilang. Seperti tadi disebutkan dalam ayat maridun, marid, sakit. Yang sakitnya ini tidak terus-menerus. Ya, yang sakitnya ini tidak terus-menerus. Ya, ketika sakit saja dia tidak berpuasa dan diganti nanti hari-hari yang sakitnya di waktu yang lain. Atau safar, orang tidak safar seterusnya. Ya, tidak safar seterusnya. Itu yang disebut dengan tarikh. Di hari ini dia safar. Berapa hari dihitung, satu hari atau tiga hari, sudah. Hari-hari tersebut nanti diganti di hari yang lain, di qadha. Dan Syekh Utsaimin memasukkan orang yang hamil, orang yang menyusui, masuk ke kategori ini. masuk kategori ini. Masuk kategori orang yang sakit atau orang yang tarik, yang udurnya tarik, tidak terus menerus. Karena gak mungkin orang terus menerus hamil, terus menerus menyusui. Ada tidaknya. Sehingga nanti akan kita bahas tentang bagaimana orang yang menyusui dan orang yang hamil. Yang sekilas saya ingin merujukkan bahwasanya bagi yang hamil dan yang menyusui, mereka harus mengqadha. Hanya saja seperti disebutkan dalam kitab Minhajus Salikin, Syekh As-Sa'di beliau mengisyaratkan apabila dia tidak mampu, artinya di beberapa tahun ini, ketika tahun-tahun subur terutama ya, ketika tahun-tahun subur, dia tahun ini dia melahirkan atau hamil, tahun berikutnya melahirkan, menyusui, hamil lagi, ketika masa-masa subur, maka ada rukhsah untuk memberikan, untuk membayar fidyah, rukhsah untuk membayar fidyah ketika saat-saat subur. Akan tetapi ketika sudah apa tidak hamil dan tidak menyusui, ya, atau tidak ada kekhawatiran, ketika menyusui tidak ada kekhawatiran, sudah dia mengqadha. Asalnya adalah mengqadha. Nah, nanti akan kita jelaskan pada babnya. Kemudian yang kedua, yang da'in, yang terus menerus, ya, udurnya ini terus menerus. Ini disebutkan dalam ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang yang tidak mampu terhadap puasa, maka dia membayar fidyah ta'amu miskin, makanan kepada orang yang miskin. Membayar fidyah ini bagi yang tidak mampu, seperti orang sudah tua, ya. Seperti orang yang sudah tua. Sudah tua renta sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya. Ketika sudah tua, dia tidak berpuasa. Begitu juga orang yang sakitnya la yurja bur'u. Orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Sakit yang lama gitu, tidak sembuh-sembuh. Ada kan seperti itu? Nah, yang seperti ini tidak berpuasa, dia membayar fidyah. Setiap hari memberi makan orang, satu orang miskin, orang miskin. Yang intinya kelemahannya itu atau udurnya tersebut, ketidakmampuannya itu, la yurja zawaluhu, tidak bisa diharapkan hilangnya. Terus ada, ya. Terus menerus. Maka yang seperti ini membayar fidyah. Sehingga ada gambaran perbedaan antara dua udzur tadi, ya. Udzur yang pertama ini tarik jenisnya, kadang ada, terkadang enggak ada. Tidak terus berada pada seseorang. Yang jenis yang kedua ini terus menerus pada orang tersebut. Seperti tua. Nah, ini terus menerus dia. Bahkan lama-lama apa, semakin tambah tahun semakin tambah tidak mampu. Begitu juga seperti tadi penyakit yang menahun, ya. Penyakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Terus kemudian bagaimana cara memberikan makan? Sebutkan oleh Syekh Utsaimin, lahu kaifiyatan. Ini ada dua cara. Cara yang pertama, ayasna ta'aman fayadu ilaihil masakin bi aswil ayyam alladhi alaih kama kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaf'aluhu lamma kabura. Yaitu dia membuat makanan, ya. Dia membuat makanan, terserah makanannya ini mau parasmanan, mau dinampan, ya, atau mau dikotak, kotak-kotak itu pakai nasi kotak, atau dibungkus. Kemudian setelah itu fayad'u ilaihil masakin. Kemudian dia mengundang orang-orang miskin sesuai dengan hari, ya, sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa 20 hari atau 30 hari, maka dia mengundang orang miskin 30 orang. 30 orang. Kalau lebih boleh, asalkan makanan juga lebih cukup. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika dia sudah tua. Dia seperti itu. Setelah selesai Ramadan, ya, setelah selesai Ramadan, dia mengundang fuqara ke rumahnya untuk makan. Ya, mengundang fuqara untuk makan. Kemudian cara yang kedua, ayut'imahum ta'aman ghairu maqbuh, memberi makanan yang belum matang, yaitu memberi beras. Walaupun ini lebih sulit, ya. Yaitu setengah sok. Yang setengah sok itu kurang lebih, kalau ngitung satu soknya 3 kilo, berarti 1,5 kilo. Kalau menghitung satu soknya 3 kilo. Karena beda-beda. Ada yang mengatakan satu sok ini 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Seperti Lajnah Daimah mengatakan 3 kilo. Sehingga memberikan setengah, 1,5 kilo. Akan tetapi selayaknya dia memberikan apa? Memberikan lauknya atau memberikan uangnya untuk membeli lauk. Tetapi yang lebih mudah, ya, bagi fakir miskin adalah yang tadi, yang sudah apa? Yang sudah matang, tinggal mengundang. Baik itu makan dengan prasmanan atau makan dinampan atau dengan sudah di kotak-kotak atau sudah dibungkus. Nah. Kapan waktu memberi makan atau waktu memberi fidyah? Ada dua cara. Cara yang pertama, setiap hari dia tidak puasa, hari berikutnya bayar. Hari ini puasa, berikutnya bayar, terus dan seterusnya. Atau dikumpulkan. Dikumpulkan, misalkan tidak puasa 20 hari, dibayar di hari, di satu hari, ke fakir miskin 20 orang. Tetapi tidak boleh bagi dia membayar fidyah yang di hari-hari yang belum dia lewati. Di hari-hari yang dia belum melewatinya. Misalkan Ramadan baru masuk 5 hari, dia sudah bayar fidyah 30 hari. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kewajiban dia hanya membayar 5 hari saja. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah penjelasan tentang perbedaan matla. Apa itu matla? Matla itu satu tempat yang di situ bisa melihat hilal. Satu tempat yang di situ seorang bisa melihat hilal. Biasanya ini di daerah yang tinggi atau di laut. Ya, daerah laut. Karena terbuka, kalau laut kan terbuka gitu. Terjadi khilaf di antara ulama tentang permasalahan matla ini. Apakah seluruh kaum muslimin di bumi atau di sedunia ini satu matla atau berbeda-beda matlanya? Artinya, kalau satu matla, maka ketika di ujung dunia ini, di ujung selatan atau ujung barat itu terlihat, maka wajib bagi seluruhnya berpuasa. Karena matlanya satu. Tetapi wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah matla apabila berdekatan itu matlanya satu. Apabila berdekatan, negara tersebut berdekatan, Indonesia, Malaysia, Yaman, Saudi, itu matlanya satu. Tetapi ketika berjauhan matlanya berbeda. Walaupun demikian, seperti Syekh Albani, beliau menjelaskan dalam kitabnya Tamamul Minnah, ya, dalam kitabnya Tamamul Minnah, beliau merujukkan bahwasanya matla itu hanya satu. Sehingga ketika apabila terlihat di barat atau di timur, maka seluruh kaum muslimin wajib mengikuti persaksian tersebut. Wajib berpuasa seluruhnya. Tetapi beliau menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin yang sekarang. Kenyataan sekarang. Kenyataan sekarang. Maka beliau sangat menganjurkan, mendorong kaum muslimin untuk mengikuti negaranya, pemerintahnya. Untuk mengikuti pemerintahnya untuk menjaga apa? Menjaga persatuan kaum muslimin di negeri tersebut. Menjaga persatuan kaum muslimin di negeri tersebut. Maka selayaknya bagi seorang muslim yang berada di satu negeri, hendaklah dia mengikuti pemerintahnya. Dan ini merupakan sunnah. Merupakan sunnah. Justru menyelisih itu sunnahnya orang-orang khawarij. Pengennya beda. Pengennya beda. Ketika di satu apa? Di satu negeri, ya. Beda kalau misalkan beda negeri itu. Artinya tidak apa, dampaknya tidak terlalu besar. Tetapi ketika di satu negeri, sampai aneh sekali di Indonesia ini sampai ada tiga kali id. Subhanallah. Apa demokrasi kebablasan, ya. Kebablasan, reformasi kebablasan. Sampai tiga id. Allah SWT. Jadi kita ikuti pemerintah, ya. Dan itu mudah bagi kita, enak, ringan bagi kita, gak perlu pusing-pusing nanya, saat besok puasa gak, ini masih ada ikhwan yang nanya, ya Allah. Saat besok puasa, emang anak ini apa, pemerintah. Bang Anda melihat ini, lihat hilal. Di sini gimana lihat hilalnya? Susah. Sulit. Ada tempat-tempat tertentu yang pemerintah tahu. Ya, mereka sudah menyediakan alat-alatnya, segala macamnya. Orang-orangnya juga. Enak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tinggal kita laksanakan sunnah. Ikut pemerintah. Nah, sudah mudah ingin cari sulit. Ya. Terkadang orang yang cari sensasi yang beda. Nah, ikuti pemerintah. Nah. Terus kemudian yang berikutnya adalah pembahasan berikutnya tabyitun niyyah, wajib memalamkan niat. Wajib memalamkan niat. Artinya memalamkan niat tersebut, niatnya ini tidak boleh di pagi hari, harus dari waktu malam. Harus dari waktu malam. Dan niat itu gak perlu di apa, konsentrasi gitu, membutuhkan waktu misalkan berapa detik konsentrasi untuk niat. Apalagi diucapkan. Apalagi diucapkan. Ya perlu. Seorang dengan bersahur. Seorang sahur. Itu sudah niat. Niat apa? Puasa. Kadang kan dalam apa istilahnya, di sini apa bahasa kita itu, kalau misalkan orang ini apa mukul misalkan atau lempar terus kena apa ya, kena kepalanya, wah udah niat nih. Waktu itu dia ngomong enggak, saya mau lempar ya. Niat itu, niat itu sebenarnya apa, perkara yang di kehidupan sehari-hari aja sudah diketahui, dirasakan gitu, bahwa niat itu seperti itu. Bahwa niat itu seperti itu. Bahkan di masyarakat juga, wah ini udah niat. Padahal dia gak ngomong-ngomong sebelumnya. Ya? Nah, artinya masyarakat tuh paham yang niat itu seperti itu. Kok kenapa mereka menyelisihi adat sendiri? Jadi niat itu seperti itu. Ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin, andaikan seseorang tertidur, ya, tertidur sebelum maghrib, kemudian bangun-bangun pas subuh, maka puasanya tidak sah. Ya, maka puasanya tidak. Kemudian habis subuh bangun, ya, puasa dia. Maka puasanya tidak sah. Tapi wajib dia menjaga. Wajib bagi dia untuk menahan. Tetapi dia harus mengqadha. Ya. Karena ihtiraman di syahri Ramadan, menghormati bulan Ramadan. Tidak boleh dia makan, apa tidak boleh dia berbuka. Wajib dia menahan. Ya, wajib bagi dia menahan, tetapi dia harus mengqadha. Karena apa? Karena dia tidak melakukan tabyitun niyyah, memalamkan, memalamkan niat. Niatnya harus di malam, dari malam. Nah. Kemudian yang berikutnya, apakah niat ini setiap malam atau cukup satu kali? Ini terjadi khilaf di antara ulama. Apakah cukup niat di awal Ramadan, udah saya niat bulan puasa Ramadan, udah sebulan penuh gitu. Setelah itu gak niat-niat ya. Atau harus setiap hari? Saya Usaimin merujukkan bahwasanya dia harus setiap hari ya. Dia harus setiap hari meniat, meniatkan berpuasa. Dan ini yang rajih. Karena hari satu dengan yang lainnya berbeda ya. Hari satu dengan hari kedua, ketiga berbeda. Apalagi ada udzur lagi. Apalagi ada udzur, misalkan dia melakukan safar, terputuslah niatnya ya. Sudah tidak berpuasa lagi ya. Nah, makanya kata Syekh Utsaimin, dia harus berniat setiap malam. Insya Allah kita akan jelaskan penjelasan tentang orang yang sakit, macam-macam orang yang sakit, kemudian musafir juga, dan enam penjelasan tentang hamil dan murdik ya, dan juga muftirat as-sawm, perkara-perkara yang membatalkan puasa pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tidak ada. Jadi kalau satu derajat sudah masuk masuk. Ini yang dilihat, terlihat. Kalau enggak terlihat enggak ada derajatnya. Dulu Nabi enggak mengajarkan kalau terlihat sekian derajat ya ada. Idza ra'aitumu. Jadi tidak ada taklif, takalluf. Ya, tidak ada takalluf, tidak ada perkara yang memberatkan. Makanya ketika Syekh Utsaimin mengatakan pakai alat, ya tidak apa-apa, tapi tidak, bukan menjadi patokan. Bukan menjadi patokan. Yang dipatokan ini mata, mata tanpa alat. Ketika terlihat ya, ketika terlihat, ketika tidak sudah selesai. Sebenarnya mudah ya, mudah. Hanya saja manusia ini kadang memperberat, mempersulit diri. Ya. Padahal mudah saja, gampang. Seorang kasaran nggak perlu beli alat-alat sekian apa juta, sekian miliar, nggak perlu. Cukup dia di tempat yang emang di situ terlihat hilang, terlihat berpuasa. Kalau nggak sudah, tidak ada apa tuntutan dia harus meneliti, melihatnya segimana gitu ya, berapa detik, berapa derajat, tidak ya. Nah, jadi tidak ada. Nah, Allah taala alam ya. Apakah boleh membayar fidyah seorang muslim yang ketika bulan Ramadan dia bekerja di negara kufar yang di negara tersebut mayoritas itu kafir tidak ada syiar Islam. Jadi dia berpuasa, tidak berpuasanya sengaja ya, karena sehat sebenarnya. Sehat. Oh. Cuman karena tidak ada syiar sana. Itu nanti akan ada bahasannya, orang yang sengaja berpuasa bertobat, tidak bisa dibayar dengan fidyah. Ya, tidak bisa. Jadi justru ini pendapat yang rajih. Sebagian ulama ada yang mengatakan fidyah, tapi yang rajih adalah tobat bagi dia. Kalau misalnya dengan bayar fidyah dia merasa apa? Dengan bayar fidyah sudah selesai dosanya, merdeka dia. Enggak. Tidak. Dia harus bertobat banyak, beribadah banyak, melakukan kebaikan, amal soleh. Itu pembahasannya ketika dia satu hari tidak berpuasa dengan sengaja. Allah bertobat ya. Ya kalau perasaan orang enak dong, cuma dengan tobat doang. Ya, iya enak, tapi di akhirat dia lebih berat. Justru lebih berat bagi seorang mukmin, akan lebih berat dengan tuntutan bertobat. Kalau dengan bayar fee-nya dia sudah selesai. Cari uang itu misalkan ya, cari uang bayar fee-nya paling sekali makan berapa? Selesai itu tuntutannya. Tapi kalau tobat belum selesai. Walaupun dia infak lebih banyak juga, artinya dituntut bagi dia terus berbuat baik, beramal saleh, untuk menutupi dosa dia. Wallahu ta'ala a'la. Yang harus kita lakukan kalau kita terlewat dari sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaahnya. Iya, kita pada isya kita niatkan tarawih tar malam, tengah malam. Ya tidak apa-apa di qada di siang hari. Di siang hari. Di waktu duha. Ya, waktu duha. Waktu duha. Tapi tidak ada witir. Witir malam saja. Jadi cuma 8 rakaat. Hah? 8 rakaat. Iya. Witir 8 rakaat. Allah Ta'ala. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.